وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة نوح قال رحمه الله تعالى أطوارا طورا كذا وطورا كذا yakni bertahap, tahapan ini baru ini Allah mengatakan wa qad khalaqakum atwara, Allah SWT menciptakan kalian tahapan demi tahapan, dari 40 hari pertama, 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Barakallahu bikum. Kada yuqalu ada tawruhu ay qadrahu wal kubbar ashaddu minal kibar. Kubbara wa makaru makran kubbara. Barakallahu, kubbar lebih besar daripada kibar. Besar artinya. Wa kadzalika jumal dan jamil, atau jumal wa jamil, lianha ashaddu mubalaghatan, lebih indah, lebih cantik, mubalaghahnya lebih. Wa kadzalika kubbarul kabir, wa kubbar aidha bitakhfif, ini kubar, bisa dikatakan kubbar atau bisa kubar bitakhfif. Wal arabu yaqulu rajulun husan wa jumal, atau husan, seseorang gagah tampan, wa husan mukhaffaf wa jumal mukhaffaf, bisa husan, bisa husan, barakallahu fikum, bisa hasan mukhaffaf wa jumal mukhaffaf, dayara min daur, baik, yani berputar. Walakinahu fi'al minad-dawarin kama qara'a Umar al-Hayy al-Qayyum wa hiya min qumtu wa qala ghayru dayyara ahada, baik, yani kau jangan, ya Allah, jangan kau tinggalkan dan kau sisakan seorang pun dari mereka. Ini engkau hancur binasakan orang kafir, hancurkan semuanya, jangan sisakan hatta seorang pun. Barakallahu bikum. Tabara halaka, kebinasaan. Wa qala Ibn Abbas midarara wa anzalna minas sama'i ma'a wa arsalna 'alaikum. Baik. Midrara yakni senantiasa terus silih berganti, yatbau ba'duha ba'da, waqara ini azamah. Barakallahu bikum. Ini kata-kata barakallahu bikum yang ada dalam surah Nuh. قال رحمه الله تعالى باب ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. Dulunya ini patung berhala ini, suwa, yagus, yauk, ini adalah patung-patung yang ada di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Di zamannya Nabiullah Nuh, sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di sana orang-orang saleh. Karena kesolehannya dan kebaikannya, mereka sangat disanjung muliakan oleh penduduk daerah itu. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, mereka pengen mengenang senantiasa kebaikan dan kesolehan orang-orang soleh ini, sehingga mereka juga termotivasi senantiasa untuk beramal soleh, amal yang serupa. Maka mereka pun mencoba untuk membuat patungnya. Dibuatkanlah patung. Generasi pertama pembuat patung ini masih tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala sekedar mengingat dan mengenang orang soleh mereka. Tapi berpindahnya generasi, bergantinya waktu, maka orang-orang pun tidak lagi mengenali dan mengetahui kenapa patung ini ada dan untuk apa dia ada. Sehingga syaitan pun datang membujuk rayu, memberikan tipu daya bahwa sungguhnya nenek moyang mereka dulunya menyembah patung ini. Akhirnya orang-orang pun menyembah patung itu. Barakallahu fikum. Kemudian datanglah Nabiullah Nuh mengingatkan kaumnya dari penyembahan sesama makhluk ini, penyembahan patung, berhala. Subhanallah. Baik. Berikut hari patung-patung ini, inilah yang akan dibawa masuk ke dalam kota Makkah untuk disembah oleh orang-orang Quraisy. Kata Ibn Abbas, saratil awthan allati kanat fi Nuh fi qaumi Nuh min al-Arabi ba'du fil Arabi ba'du. Jadilah patung berhala yang dulunya di kaumnya Nuh itu akhirnya dibawa ke tanah Arab, masuk ke kota Makkah untuk disembah oleh orang Arab. Amma wuddun fakanat li kalb bidawmatil jandal. Adapun wud, ini waddan atau waddun, fakanat li kalb, maka akhirnya dia dimiliki oleh Bani Kalb, berada di daerah Daumatul Jandal. Wa amma suwa fakanat li Hudail. Adapun suwa, patung berhala ini dimiliki dan disembah oleh orang-orang Hudail. Wa amma Yaguth, adapun Yaguth fakanat li Murad. Barakallahu bikum. Maka disembah oleh orang-orang Murad. Thumma libani Gutaib bil Jarf inda Saba. Barakallahu fikum. Kemudian dimiliki oleh Bani Gutaif. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Adapun Ya'uq ini adalah berhala patung yang disembah oleh Taib Hamadan atau Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Adapun Nasr, maka disembah oleh orang-orang Himyar. Li alidi al-Kala', untuk keluarga Lilkala. Asma'u rijalin salihin, mereka-mereka ini Wadda wa Suwa'i Yagutha wa Ya'uqa wa Nasra, ini semuanya adalah, kata Ibn Abbas, asma'u rijalin salihin, nama orang-orang saleh di zaman dahulu kala di kaumnya Nuh. Falamma halaku awha syaitan ila qawmim an yusibu ila majalisim allati kanu yajlisuna ansabah. Maka ketika orang soleh meninggal dunia, halaku meninggal dunia, awha syaitan ila qaumihi, syaitan membisik-bisikkan kepada kaumnya untuk dibuatkan patung di majlis-majlis mereka yang biasanya mereka duduk di situ. Ansaba wasammuha bi asmaihim fafa'alu, dan mereka menamai patung-patung itu dengan nama-nama orang soleh tersebut. Mereka pun melakukannya. Palam tu'bad, generasi pertama belum. Generasi pertama belumlah melakukan kesyirikan, penyembahan belum. Hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilm ubidat. Palam tu'bad. Generasi pertama belumlah menyembahnya. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika generasi pembuat patung ini meninggal dunia semuanya. Barakallahu fikum. Hatta idza halaka ulaika, watanassakhal ilm, dan ilmu pun sudah dilupakan. Barakallahu fikum. Ilmu sudah dilupakan, tidak lagi ada orang yang tahu. Barakallahu fikum. Ubidat. Akhirnya patung berhala ini pun disembah. Subhanallah. Inilah kondisi ketika ilmu tidak ada, gelap. Orang tidak tahu mana kesyirikan, mana ketauhidan, mana sunnah, mana bid'ah, mana akhlak, dan mana adat istiadat. Barakallahu fikum. Sebagian orang, barakallahu fikum, adat istiadat dianggap, barakallahu fikum, akhlak. Kalau tidak beradab dengan adab itu, maka orang dianggap tidak berakhlak. Walaupun ternyata adab itu memuat muatan syirkiyah, adab itu memuat muatan syirkiyah, bid'iyah atau maksiyah. Barakallahu fikum. Dengan ditinggalkannya ilmu, ya begitulah kejadiannya. Orang tidak lagi tahu. Ya karena apa? Tidak ada cahaya. Barakallahu fikum. Gelap. Orang serampangan. Yang jelek dikatakan bagus, yang bagus dikatakan jelek. Karena tidak ada patokan yang mereka bisa pegang. Barakallahu fikum. Ya, apa yang mereka anggap baik sesuai dengan perasaan mereka, pikiran mereka, akal mereka, adat istiadat mereka. Kalau mereka anggap baik, itulah yang baik menurut mereka. Subhanallah. Padahal baik dan buruknya sesuatu tidaklah bisa diukur dengan akal, tidak bisa juga diukur dengan perasaan, tapi diukur dengan dalil, diukur dengan tuntunan syariat. Barakallahu fikum. Boleh jadi kita senang dengan sesuatu padahal itu kejelekan. Padahal kebalikannya, boleh jadi kita apa? Membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan atas kalian berperang padahal perang itu kalian tidak senang. Wa asa an takrahu syai' wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak senang dengan sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai' wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian tidak senang, boleh jadi kalian senang dengan sesuatu padahal itu adalah keburukan, kejelekan untuk kalian. Jadi kembali kita ukur kebaikan itu ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan akal pikiran kita, bukan adat istiadat kita, bukan perasaan kita. Barakallahu fikum. Inilah ilmu ketika ditinggalkan, maka orang-orang pun akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah tidak lagi sesuai dengan tuntunan. Subhanallah. Baik, kita lihat tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam ke kaumnya. Lama beliau berdakwah. Walau kala arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama. Sungguh kami telah mengutus Nabiullah Nuh ke kaumnya, dan tinggallah Nabiullah Nuh bersama dengan kaumnya 1000 tahun kurang 50. Beliau berdakwah selama 950 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Baik, waktu yang sangat panjang. Hidayah adalah hidayah. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan panjang pendeknya waktu kalau memang Allah Subhanahu wa taala pengen memberi hidayah. Ada orang begitu diajak langsung beriman. Ada yang butuh proses panjang. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masuk satu demi satu. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian di antara mereka sempat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya akhirnya dia pun masuk Islam. Seperti Khalid bin Walid, seperti Abu Sufyan bin Harb dan yang lainnya. Dari orang-orang yang dulunya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti setelah lama baru mereka masuk Islam. Padahal beliau sudah berdakwah di Makkah selama sekian tahun. Barakallahu fikum. 13 tahun. Mereka sudah mendengar dakwah itu dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga, belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dibukakan hatinya untuk mendapatkan kebaikan ini. Nanti setelah Fathu Makkah baru dia mau beriman. Baru dia mau memeluk Islam ini. Nanti setelah 23 tahun. Barakallahu fikum. Atau kurang. Kurang dari itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Nanti setelah Fathu Makkah barulah mereka ramai-ramai masuk Islam. Maka Allah SWT mengingatkan kita tentang perjuangan Nabiullah Nuh AS dalam berdakwah. Inna arsalna nuhan ila qawmi an anzir qawmaka min qabli ayyatihum adabun alim. Ingatkan qawmu wahai Nuh sebelum datangnya kepada mereka adab yang sangat berih. Maka Nabiullah Nuh pun mengerahkan seluruh kemampuan beliau mengajak kaumnya untuk beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qawmi inni lakum nadhirum mubin. Nabiullah pun memulai untuk berdakwah mengajak kaumnya. Ya kaum, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya ini aku adalah nadir, pemberi peringatan yang sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nuh alaihi salatu wasalam, dikenali oleh Allah Subhanahu, oleh kaumnya, barakallahu fikum, dikenali oleh kaumnya, sangat dikenali, karena setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari asyrafi qaumihi, dari tokoh-tokoh kaumnya. Barakallahu fiikum. Aku ingatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jika sekiranya kalian bermaksiat, kalian tidak mau ikut memberi peringatan yang nyata, apa ajakan beliau? Ani abudullaha wattaquhu wa atiyun. Dan inilah ajakan semua rasul, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya. Wattaquhu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiyun, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan, barakallahu bikum. Wati'un, taat kepada Rasul, kepada Nabiullah alaihi salatu wassalam, karena semuanya juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan Nabi dan Rasul itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ani abdullah wa taquhu wa ati'un. Takwa yakni melakukan perintah, menjauhkan diri dari larangan. Kalau kalian menyembah Allah, mengesakannya, melakukan perintah, meninggalkan larangan, mentaati Rasul, yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang berlaku min dzunubi wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah mengakhirkan umur kalian sampai tempo yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Karena kematian adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang telah ditetapkan kematiannya, kapan dan di mana, serta penyebab-penyebab kematiannya. Itu sudah pasti dan sudah jelas. Barakallahu fikum. Sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Allah telah tetapkan rezeki kita, ajal kita. Baik. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang Allah telah tetapkan, kalau telah datang, la yu'akhkhar, maka tidak akan ada yang bisa mengakhirkannya. Dan juga tidak akan ada yang bisa memajukannya. Law kuntum ta'lamun. Subhanallah. Seandainya kalian mengetahui, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Disebutkan bahwa di zaman dahulu kala, berkenaan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berhubungan dengan ayat di surah sebelumnya. Barakallahu fikum. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala kisah dari kisah-kisah Israiliyat di zaman dahulu kala, bahwa ada seorang, barakallahu fikum, apakah dia sebagai seorang suami atau bukan, yang jelas dia baru saja meninggalkan seorang perempuan di dalam rumah dalam keadaan baru melahirkan anak perempuan. Jadi, kemudian orang ini pun mendengar ketukan pintu dari luar. Orang yang datang ini bertanya, anak apa yang dia lahirkan? Maka laki-laki ini pun mengatakan, anak perempuan. Maka orang yang datang ini pun mengatakan kepadanya, ketahuilah bahwa dia akan panjang umur dan dia akan berzina dengan 1000 laki-laki atau 100. 100 atau 1000, barakallahu fiik. Dan dia akan mati hanya dengan seekor laba-laba. Barakallahu. Kemudian orang yang datang tadi pergi. Maka laki-laki ini yang tadi yang ada dalam rumah langsung menikam bayi perempuan tersebut sampai keluar perutnya. Dan dia sangat yakin bahwa perempuan anak ini sudah meninggal dunia. Kemudian dia pun lari meninggalkan negeri tersebut. Di belakang ternyata masih ada tabib, masih ada orang yang mengusahakan agar supaya bayi ini bisa bertahan hidup. Diobati sedemikian rupa dan sembuh dia. Perempuan yang tumbuh barakallahu fikum normal bahkan melebihi yang lainnya dalam kecantikan dan kemolekan. Baik. Sang laki-laki tadi pun berangkat keluar dari negeri tersebut dan bekerja mencari duit. Setelah dia mendapatkan duit yang sangat banyak, dia pun kembali ke kampungnya dan dia pun hendak untuk menikah. Maka dikatakanlah kepada ibunya, wahai ibu, carikanlah aku seorang perempuan yang paling cantiknya di negeri ini. Maka dicarikanlah. Ternyata dia tidak dapati kecuali perempuan ini yang tadi, anak bayi yang hendak dibunuh. Baik. Akhirnya nikahlah dia berkelak dengan perempuan ini yang dulunya yang dia usahakan untuk dia bunuh. Sang perempuan pun bercerita kepada suaminya tentang keadaan kisah dari sejak dia kecil, bahkan dari sejak bayi, karena orang-orang mengisahkan kepada dia bahwa saya dulu demikian dan demikian demikian. Baik. Maka berkatalah sang suami, baik, kalau betul-betul engkau itu yang telah aku bunuh dan ternyata masih hidup, maka sudah pasti bahwa engkau telah melakukan perzinahan dengan 100 orang. Baik. Karena kabar yang dia tahu dari laki-laki yang datang dulu. Perempuan itu pun, sang istri pun mengatakan, ya saya tidak tahu, yang jelas sudah sekian banyak laki-laki, aku tidak pernah menghitung laki-laki yang telah berhubungan dengan aku. Ya kalau mungkin 100, ya mungkin. Sang suami pun mengatakan, iya 100. Dan engkau akan mati hanya dengan seekor laba-laba. Karena dia sangat mencintai istrinya ini, maka dia pun membuatkan untuknya istana. Barakallahu fikum. Ini katakan, walau kuntum fi burujin musyayyada. Barat benteng yang sangat kokoh. Barakallahu fikum. Baik. Dan dia tahu, barakallahu fikum, dari kisah suaminya tadi bahwa dia akan mati hanya dengan seekor laba-laba. Begitu suaminya tidak ada, ada laba-laba dari atas plafon rumah jatuh. Kemudian dia pun mengatakan, "Ha, ini yang bakal membunuh aku. Aku yang akan membunuh dia." Berkelabik, maka dia pun menginjaknya. Baik. Maka dia pun menginjaknya dan dia pun disengat oleh laba-laba tersebut dan itulah akhir kehidupan dia. Barakallahu fik. Dan dikatakan, walau kuntum fi burujin musyayyada. Walaupun usaha dan bagaimanapun usaha untuk mengelak dari kematian, tidak ada seorang pun yang bisa mengelakkan diri dari kematian. Baik. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna ajallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Barakallahu bikum. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Coba lihat Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam lapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang usaha dan kerja kerasnya. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, ya Allah, wahai Rabbku, sungguh aku telah mendakwai kaumku ini siang dan malam. Karena itu tugas beliau. Barakallahu fikum. Laila wa nahara. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tidak bertambah untuk mereka setiap aku mengajak mereka. Tidak ada tambahan dari mereka kecuali semakin lari dan menjauh. Ini sikap mereka. Masa bodoh dengan Nabi Lanu alaihi salatu wassalam. Tidak mau peduli. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi alanihim. Dan setiap aku mengajak mereka untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti dakwah ini agar supaya engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka memasukkan jari-jari telunjuk mereka ke telinga mereka, disumbat, disumpal ini telinga, sehingga tidak sedikit pun suara Nabilah Nuh masuk ke dalam telinga mereka. Jangankan masuk ke dalam hati, masuk ke telinga saja enggak. Subhanallah. Kalau Nabilah Nuh mengajari mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka, mereka tutup telinga. Dan mereka membungkus kepala mereka dengan kain-kain mereka. Jadi biar bukan bagaimana Nabi Lanu menasihati mereka, mengajak mereka, kalau tidak kedengaran ya tidak, tidak ngefek. Subhanallah. Jalu asabiyahum fi adani mustaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Subhanallah. Mereka berlaku sombong. Kafirnya betul-betul menentang. Subhanallah. Semakin diajak semakin jauh. Semakin menentang. Nabi Lanu tidak putus asa, terus dan terus berdakwah. Beliau mengatakan summa inni da'utuhum jihara. Ya Allah, aku mengajak mereka terang-terangan. Baik, di perkumpulan-perkumpulan mereka, di keramaian mereka, aku ajak mereka. Baik. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Baik. Terang-terangan, jelas-jelas dan sembunyi-sembunyi. Kelompok-kelompok, orang per orang. Diajak semuanya oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Usaha semuanya telah di barakallahu fikum dijalankan. Bisik-bisik, terang-terangan. Baik. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, ya Allah, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu, tobat kalian, hentikan kekufuran kalian, hentikan kesyirikan kalian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Barakallahu fiik. Bukan cuma orang kafir, bukan cuma orang musyrik yang diajak istighfar dan tobat. Semuanya. Kaum muslimin pun. kaum mukminin diajak tobat senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena bukan hanya orang musyrik, bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang munafik yang melakukan dosa dan maksiat. Kaum muslimin juga melakukan dosa maksiat. Barakallahu fikum. Cuman dosa maksiat mereka ya imma kabair wa imma saghair. Dan kapan mereka melakukan dosa-dosa yang lebih dari itu, maka mereka keluar area, jauh dia dari keislamannya, dinyatakan dia murtad kafir kalau dia melakukan perkara-perkara yang gugur keislamannya. Maka barakallahu fikum, semuanya diajak, orang kafirnya, orang munafiknya, orang musyriknya, bahkan orang mukminnya, semuanya barakallahu fikum diajak untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena orang beriman juga terkadang lalai, terkadang juga tergoda, barakallahu fikum, dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh syahwatnya, sehingga dia melakukan berbagai macam, barakallahu fikum, kemaksiatan. Maka semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun. Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau tobat dan kembali ke jalannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.